Suci hatiku menerima undangan mantan kekasihku naik pelaminan. Dia bahagia tapi aku berduka. Sesungguhnya ku masih menyimpan rasa. Mengganggu hatiku.